Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin azakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Adabu Zifaf fi Sunnatil Mutahharah. Berikutnya adab yang keempat. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, ma yaqul hina yujami'aha. Apa yang diucapkan di saat menggaulinya, menggauli istri. Doa di saat jima, dan ini perkara kaitannya dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yastahi minal haq, Allah tidaklah malu dalam perkara al-haq. Maka perkara yang memang harus disampaikan, disampaikan, karena ini adalah ilmu. Wa yambagi an yaqul hina ya'ti ahlah, dan sepantasnya, artinya di sini bukan satu kewajiban tetapi sepantasnya, seyogianya, dan perkara yang disyariatkan. Di saat seseorang mendatangi istrinya untuk dia mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma ruzaqtana. Insyaallah kita semua sudah menghafalnya, terkhusus para aba dan ummahat akan perkara ini. Bisa seseorang hendak melakukan hubungan dengan istrinya, bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan syaitan pada apa yang engkau rizkikan kepada kami, yakni berupa anak, keturunan. Jika seseorang melakukannya didahului dengan wudu, maka itu afdol. Dan hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap hubungan yang dilakukan, akan membawa kepada pengaruh yang positif, karena kondisi seseorang fresh, segar, tersentuh oleh air wudhu, ya, demikian pula pasangannya, maka akan terasa lebih nikmat amaliyah ibadah tersebut. Ini ibadah, walaupun bersenang-senang, tetapi ini adalah ibadah. Kemudian setelah itu, setelah mengucapkan doa tersebut, tentunya jangan lupa untuk melakukan mudah-adah, yakni pemanasan dalam bahasa kita. Jangan langsung. Ini perkara yang tabu untuk disampaikan, tetapi ilmu mau tidak mau disampaikan. Dan iqaman lil qiblah sebagai bentuk pemulihan terhadap kiblat, kita jangan menghadap atau membelakangi kiblat di saat melakukan hubungan. Ini juga merupakan adab. Sedikit geser dari arah kiblat. Kalau kebetulan tempat tidurnya sudah permanen begitu, kita ya menggeser posisi badan kita. Menggeser posisi badan kita. Kemudian meskipun boleh al-afu minkum, meskipun boleh dalam keadaan titik-titik bulat, paham ya soalnya maksudnya, maka lebih utama untuk tetap ada penutup dengan selimut dan semisalnya. Ini titik-titik bulat ini kalau SD tidak akan bisa jawab. Baik. Dan tentunya masing-masing pasangan mengetahui tentang perkara yang akan membawa kepada munculnya hasrat dan gairah. Jadi sekali lagi, meskipun tadi diperbolehkan, tetapi ahsan dan lebih utama untuk tetap mengenakan penutup. Karena Rasulullah SAW menyatakan Allahu ahaqqu an yustahya minhu. Terlebih bagi seseorang yang sudah memiliki anak, ya, terkadang anak masuk ke dalam kamar, maka hal seperti ini berbahaya kalau sang tidak ada penutupnya. Kembali kepada ucapan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, lanjutan daripada hadis qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa in qadallahu bainahuma waladan, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan, yakni mentakdirkan di antara keduanya tersebut akan lahir seorang putra, waladan di sini bisa anak laki-laki ataupun perempuan, lam yadurhu asyaitan abadan. Lam yadurruhu syaitan abadan. Syaitan tidak akan bisa memadorotinya selama-lamanya. Masya Allah. Ini sesuatu yang ringan dikerjakan, tetapi membawa kepada keutamaan yang tiada tara, besar. Sehingga jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai kelupaan, nah terlalu bernafsu, langsung saja melakukan tanpa babi bulu. Jangan, ya. Ingat ini hadis ini. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dan sepantasnya untuk saling mengingatkan, ya. Saling mengingatkan. Bisa jadi sang suami lupa, istri yang mengingatkan. Bisa jadi sang istri lupa, suami mengingatkan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan fahada min asbab solahil aulad wa huwa sahlun yasir. Maka ini, amalan ini termasuk di antara sebab-sebab kesolihannya anak. Akan bawa kepada sebab-sebab kesolihan daripada anak dalam keadaan amalan yang begitu sangat ringan, sangat mudah diamalkan. Dan ini menunjukkan pula akan barokah daripada tasmiyah dan pentingnya tasmiyah tersebut. Tasmiyah yakni ucapan bismillah. Pentingnya doa. Bismillah dan kemudian berdoa, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami, dari anak-anak kami. Berpegang teguh dengan zikrullah. Mencari barokah dengan nama Allah. Dan ini menunjukkan bahwasannya zikrullah, penyebutan nama Allah itu mampu mengusir daripada syaitan. Sebagaimana kita makan nasi misalnya, kita lupa tidak mengucapkan bismillah, maka di situ syaitan punya andil walaupun kita tidak melihatnya. Nah, bagaimana kalau sedang melakukan hubungan? Apakah kita rela syaitan di situ ikut andil? Alhamdulillah. Jangan sampai. Baik, apa maksud kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadurruhu syaitan abadan? Syaitan tidak akan memberikan mudharat kepada anak tersebut selamanya. Al-Qadhi Iyadh menyatakan al-murad bi annahu la yadurruhu annahu la yusri'uhu syaitan. Maksud daripada tidak memadharatinya, yakni maksudnya syaitan tidak akan bisa merasukinya. Ini salah satu daripada makna lam yaturuhu syaitan. Disebutkan oleh Al-Qadhi, maksudnya syaitan tidak akan mampu menguasai diri daripada si anak tersebut, merasukinya, mengganggunya. Waqila, dan ada yang mengatakan la yut'imu fihi syaitan 'inda wiladatihi. Yani tidak memadharatinya, yakni di saat kelahiran anak tersebut syaitan tidak bisa untuk kemudian mencengkeramnya, menikamnya. Tidaklah ada seorang anak melainkan akan ditikam oleh syaitan dengan cengkeramannya di saat lahir. Sehingga saat itulah anak kemudian menangis. Kecuali Isa bin Maryam. Karena Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Maka di sini ada ulama yang berpendapat bahwasanya di saat seseorang melakukan hubungan dan memulai dengan ucapan bismillah, Allahumma jannibna syaitan dan seterusnya tadi, maka syaitan tidak akan bisa memadharatinya dalam hal mencengkeramnya, menikamnya di saat lahir. Bikhilafi ghairi, berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Ini satu pendapat. Adapun kebenaran daripada pendapat-pendapat yang disebutkan, tentunya Allah yang lebih mengetahui. Rasulullah SAW hanya menyatakan lam yadurruhu syaitan abadan. Al-Qadhi'iyah juga menyatakan walam yahmilhu ahadun 'alal umum fi jami'id darar wal waswasah wal ighwa. Dan tidak ada seorang pun ulama yang membawa makna ini kepada makna secara umum dalam seluruh darar, seluruh madarat yang ditimbulkan oleh syaitan, dalam seluruh was-was ataupun penyimpangan. Tidak ada yang membawanya kepada makna tersebut. Artinya kalau sudah melakukan dengan seperti itu, mustahil bisa disesatkan oleh syaitan. Tidak ada yang membawa makna seperti ini. Dan sekali lagi, ucapan ini disyariatkan, nah ini yang rajih ya, disyariatkan bagi suami dan istri. Sehingga sepantasnya untuk saling mengingatkan. Kemudian, sekali lagi ini perkara ilmu, tetap perlu untuk disampaikan meskipun perkaranya sedikit tabu, akan tapi tetap harus disampaikan karena ilmu. Innallaha la yastahi minal haq. Di saat seseorang, karena ini juga membawa pengaruh besar pada keberlangsungan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Di saat seseorang telah menunaikan hajatnya pada istrinya, maka hendaknya dia tetap bersabar, menunggu sampai dia pun juga mencapai daripada hajatnya. Karena yang sering terjadi, banyak terjadi kasus bahwa sang suami lebih dahulu sampai pada tertunaikannya hajat. Ini kalimat ini tentunya bisa dipahami. Maka jangan kemudian segera meninggalkan sang istri dalam keadaan yang sangat kasihan dalam perkara seperti ini. Tidak. Anda tidak bisa berjam lebih panjang daripada itu. Al-Muhim difahami maksudnya. Ya. Inti daripada masalah tersebut bahwasannya sangat-sangat dinasihatkan, sangat-sangat dianjurkan, dan sering ya, dalam pembahasan ahkam, ahkamun nikah, masayikh memberikan penekanan dalam masalah ini. Sering terjadi kekurangan harmonisan disebabkan karena kekurangan puasan daripada masalah seperti ini. Dan ini diantara perkara yang akan membawa kepada keharmonisan. Kalau kemudian seseorang di saat setelah selesai kemudian dia langsung meninggalkan istrinya, itu akan sangat menyakiti. Hanya karena wanita begitu sangat halus perasaannya. Kita yang harus memahami. Dalam artian, afwan sekali lagi, ini perkara ilmu yang memang harus disampaikan untuk tetap kemudian memberikan kesempatan kepada istri sampai pada hajatnya. Dan perkara ini ana harap tentunya yang hadir di sini ya, benar-benar sudah siap dalam masalah-masalah pernikahan. Suami istri yang sudah menikah, aba ummahat, dan yang sudah siap untuk menikah. Karena ini perkara sudah sangat-sangat menjurus masuk dalam perkara yang sangat sensitif. Anak kecil kalau bisa, ya, kalau bisa jangan, kalau bisa dijauhkan lah. Mungkin disuruh keluar untuk bermain atau bagaimana, selama di luar sana diawasi nggak ada masalah. Tapi di luar juga ada ini. Hanya kalau anak-anak mereka bermain, insya Allah akan terselamurkan. Dan anak pun juga berusaha menyampaikan dengan bahasa yang semoga ya, tidak menjurus lebih dalam. Ikhwan fitin azabullah, juga diantara yang dinasihatkan oleh masyayikhuna dalam masalah ini ya, at-tadafuq fi waqtil inzal, ini alad at-tadafuq, ini terjadi bersamaan waktu inzal itu lebih terasa aladzu, dari kata ladid atau dalam bahasa kita lezat, lebih terasa nikmat. Ini kunci, di antara kunci-kunci yang akan membawa kepada keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga. Sehingga di dalam Islam begitu sangat ditekankan perkara seperti ini. Di dalam Islam begitu sangat ditekankan perkara seperti ini. Kemudian juga di antara yang sebagian masyayikh menasihatkan, regulasi ataupun apa istilahnya, rutinitas atau apa bahasa yang lebih tepatnya ini, durasi. Bukan, kalau durasi itu sulit itu nanti. Masing-masing orang berbeda. Ya. Nah, rutinitas pelaksanaan, apa istilahnya, tenggat atau tenggang waktu pelaksanaan apa ini, hubungan seperti ini disarankan maksimal, bukan maksimal apa, minimal. Atau disarankan, gitu saja lah, gak usah maksimal minimal, disarankan 4 hari sekali. Itu yang disarankan. Terlalu sering kurang bagus, tetapi kalau terlalu lama juga gak bagus. Maka disarankan di situ, yang bagi an ya'tiyaha fi kulli arba layalin, setiap 4 hari sekali. Walaupun boleh ya, sehari sekali boleh, halal itu. Bahkan sehari lebih sekali juga boleh, tidak apa-apa. Hanya dalam artian, kenapa kok diberikan batasan seperti ini? Tentunya syariat melihat dari sisi ya, para ulama ini tentunya melihat pembolehan seorang suami menikah lebih daripada berapa? 1, maksimal 4. Maka dengan itu mereka menyatakan berarti ya itu jaraknya paling tidak 4 hari sekali. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di sana ada hadis yang menyebutkan tentang adab dalam melakukan hubungan. Hadis Jabir bin Abdullah. Jabir mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muwaqa'ah qoblal muda adah." Nah, Rasulullah SAW anil muwaqa'ah qoblal muda adah. Rasulullah SAW melarang melakukan wiko. Wiko itu kinayah daripada jima, sama artinya, sebelum adanya muda adah. Muda adah tadi sudah Anda sebutkan artinya ya. Perlu diulang lagi apa enggak? Dan muda abah ini bisa dengan bahasa, dengan suara, bisa dengan Al-Muhim, ya, ma'ruf lah itu. Rasulullah SAW mengarahkan, karena sekali lagi perkara ini akan membawa kepada dampak keharmonisan. Sehingga perkara-perkara yang tabu, tetapi sudah dijelaskan secara vulgar, ya, kalimat muda apa begitu, sudah dipahami. Hanya saja hadis ini lemah, tetapi maknanya sahih. Hadisnya lemah, tetapi maknanya sahih. Sehingga kalau dari sisi larangan, maka kita tidak bisa menyatakan demikian, karena tidak bisa berhujjah dengan hadis ini. Hanya secara makna, dari sisi kandungan maknanya, bisa diambil faedah, bukan sebagai hujjah, tetapi sebagai faedah. Artian hujjah itu tidak bisa untuk kita mengiljam kepada orang lain, tidak bisa. Tapi untuk faedah kita ambil, kita jalankan hal tersebut bukan berdasarkan hadis, tetapi berdasarkan tajribah juga, ya. Kenyataan yang ada memang demikian, bahwa sepantasnya al-wiqa itu didahului dengan muda'abah. Terus kemudian juga hadis Anas Ibn Malik. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza jama'a ahadukum ahlahu falyasdukha." Apabila salah seorang kalian menggauli istrinya, hendaknya dia berlaku yang tulus, sidak, falyasdukha, kepada dirinya, kepada pasangannya. "Tsumma idza qada hajatahu qabla an taqdiya hajataha fala yu'ajjilaha hatta yaqdiya hajataha." Kemudian apabila dia telah menunaikan hajatnya sebelum sang istri juga tertunaikan hajatnya, maka janganlah dia kemudian bersegera meninggalkannya hingga sang istri pun juga telah menunaikan hajatnya. Tapi ini pun juga dalam sanadnya ada kelemahan. Akan tetapi sekali lagi dari sisi makna masuk dalam keumuman perintah untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Alangkah sangat baiknya perkara-perkara seperti ini jika diilmui oleh para mempelai, bahkan sebelum menikah ahsan, menjelang pernikahan, untuk diilmui terlebih dahulu perkara-perkara seperti ini. Ini juga menunjukkan akan kesempurnaan daripada dinul Islam, kesempurnaan daripada agama Islam. Perkara-perkara yang mungkin dianggap sepele, tetapi itu menjadi kunci daripada keharmonisan berumah tangga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa di antara tanda-tanda kebesarannya, min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menciptakan dari diri-diri kalian sendiri pasangan kalian agar timbul sakinah, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Sehingga diantara hikmah daripada disyaratkannya pernikahan adalah husulus sakinah wal mawaddah warahmah, terhasilkannya sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini diantara hikmah yang diinginkan daripada pernikahan. Maka perkara-perkara yang akan membawa kepada terhasilkannya hal tersebut sangat dianjurkan oleh Islam. Dan perkara-perkara yang akan membawa kepada retaknya hubungan itu sangat-sangat diperingatkan oleh Islam untuk dijauhi. Tapi berikutnya adab yang kelima. Qala Syekh rahimahullah kaifa ya'tiha. Kaifa ya'tiha. Yani kita bisa memberikan judul kaifiyatul wiqa atau kaifiyatul jima. Bagaimana cara mendatanginya? Berkata Syekh, wa yajuzu lahu an ya'tiyaha bi fi qubuliha min ayyi jihatin syaa. Boleh bagi suami untuk mendatangi istrinya dari arah depannya, pada bagian kubulnya. Kubul ini sering dikiaskan dengan bahasa samaran, disamarkan dengan Mrs. V gitu. Iya, begitu ya. Nanti kalau menyebutkan kubul berarti Mrs. V. Kalau menyebutkan dakar, Mr. P. Nah, jadi ini lebih tersamarkan. Min ayy jihatin sa, dari sisi manapun, ya, dari sisi manapun. Apakah dengan miring ataukah telentang atau bahkan tengkurap, boleh semuanya. Apakah dengan apa istilahnya, posisi 69 juga boleh. Ini usaha untuk mensamarkan saja, sudah jelas. Al-muhim ya. Min ayyi jihatin syaa, dan arah manapun boleh. Min khalfiha au min amamiha, dari belakang ataupun dari depannya. Yang jelas letaknya pada Mrs. V tadi. Di qaulillah tabaraka wa ta'ala, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, nisa'ukum harthul lakum, istri kalian adalah ladang kalian. Fa'tu harthakum annasyi'tum, maka silakan kalian datangi ladang-ladang kalian dari arah mana saja kalian mau. Ai kaifa syi'tum, yakni semau kalian. Muqbilah wa mudbirah, baik dari depan ataupun belakang. Dalam segala posisi diperbolehkan selama Mr. V bertemu dengan Mrs. V. Yakni di tempatnya, tempat keluarnya darah haid. Wa fi dzalika ahadits aktafi bithnain minha. Di sana terdapat banyak hadis, kata Syekh, dan aku cukupkan dua saja di antaranya. Al awal, hadis yang pertama, an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kanatil yahud taqul, dahulu orang-orang Yahudi mengatakan, idza ata rajulu imra'atahu min duburiha fi quburiha kana alwalad ahwal. Orang Yahudi mengatakan, apabila seseorang lelaki mendatangi istrinya dari belakangnya dan pada tempatnya, pada tempatnya itu pada Mrs. V-nya, kubulnya, kanal walad ahwal, maka akan lahir anak dalam keadaan ahwal. Anak tersebut, kalau dalam bahasa Jawa enak ini, ahwal ini nerjemahkannya enak, kero. Nah, ini bahasa Indonesianya anda tidak paham, juling, juling ya, sah. julid, lahir dalam keadaan julid. Ini keyakinan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu bahwasanya di Madinah orang-orang Yahudi ini yang berkuasa, dalam artian mereka sedikit tetapi menguasai dan sangat memberikan pengaruh kepada penduduk Yatsrib atau Madinah pada waktu itu, dari suku-suku yang ada, termasuk Aus dan Khosrat. Pengaruh mereka itu meredup dan hilang di saat kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Mereka ditinggalkan. Nah, pengaruh-pengaruh mereka yang terdahulu itu masih mengakar pada sebagian kaum muslimin dan muslimah dari kalangan Ansor. Maka wanita-wanita Ansor tidak mau digauli dengan cara-cara selain daripada cara-cara yang ma'ruf di kalangan Ahlu Madinah pada waktu itu, yang notabene mereka ini sangat terpengaruh oleh paham Yahudi. Fana zalat, maka turunlah ayat nisa'ukum harthullakum. Jadi ayat ini membantah anggapan orang-orang Yahudi. Kalau menggauli istri dalam keadaan istri kurap gitu ya, kemudian digauli dari belakang ini, maka akan lahir anak julid. Min duburiha, itu dari belakang. Tetapi fi kubuliha, ini fi kubuliha, pada tempatnya ya. Karena kalau digauli dalam apa istilahnya, bukan pada tempatnya tadi, itu hukumnya haram, keharumannya besar, tidak boleh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyatakan setelah ayat ini turun, nisa'ukum harthullakum fa'tu harthakum an nasyi'tum. Istri kalian itu ladang kalian, silahkan kalian datangi semau kalian. Yakni muqbilah wa mudbirah, dari depan ataupun dari belakang. Idza kana dzalika fil fard, selama dilakukan masih pada Mrs. P-nya, Mrs. V. Insyaallah ini bisa dipahami. Itu tadi hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua lebih panjang dan lebih rinci penjabarannya. Athani an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, kana hadzal hayyu min al-amsar. Dahulu kampung ini dari kalangan Ansor, wahum ahlu wafan, mereka dahulu adalah penyembah berhala. Ma'ahadzal hayy min yahud, bersama dengan kampung dari Yahudi, wahum ahlu kitab, ya, berdampingan. Sedangkan Yahudi ini ahlu kitab. Wa kanu yarawna lahum fadlan 'alaihim fil 'ilmi, dan mereka yakni kampung Ansor, mereka berpandangan bahwa orang-orang Yahudi ahlul kitab ya, dan ini Ansor sebelumnya, sebelum menjadi Ansor mereka masih para penyembah berhala sebelum datangnya Rasulullah SAW, mereka memandang bahwa ahlul kitab tentunya lebih memiliki fadilah ilmu daripada mereka. Fakamu yaktabuna bikathir min fi'lihim, sehingga mereka ya, orang-orang Yathrib, penduduk aslinya sana dari suku Aus dan Khosrat, mereka berputwah, mencontoh dan meneladani banyak daripada perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi. Wakana min amri ahli kitab ala ya'tuwan minisa illa ala harfin. Dan adalah di antara perkara ahli kitab yang menjadi ketetapan di antara mereka untuk tidak boleh mendatangi istri-istri mereka kecuali dalam keadaan miring. Wadhalika astar matakunul mar'ah, yang bikin itu lebih menjaga daripada si wanita. Jadi bisa saja Allah alam itu mungkin syariat mereka ya. Karena memang di dalam syariat Yahudi itu banyak perkara-perkara yang berat. Mungkin terjadi yang demikian pada syariat Yahudi. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa membenarkan, tidak bisa ya apa istilahnya mendustakan. Tetapi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghapus kalaupun itu merupakan aturan pada ayat apa pada agama Yahudi. Seandainya itu menjadi aturan mereka, maka terhapus dengan ayat nisaukum hartul lakum fa'tu hartakum an nasyitum. Tidak lagi berlaku pada umat ini. Fakana hadzal hayyun al-ansar qad akhadhu bidzalika min fi'lihim. Sehingga kampung daripada Ansor ini mereka mengambil hal tersebut dari perbuatan mereka orang-orang Yahudi. Wa kana hadzal hayyun min Quraisy. Adapun ya kampung daripada Quraisy, orang-orang Muhajirin ya. Kan dari Quraisy dia, dari Mekah datang ke Madinah hijrah. Yasrahuna an-nisa syarhan munkaran. Menggauli para istri itu dengan cara yang ya disebutkan di sini cara yang kayak gitulah gitu. Munkar. Dalam bahasa mereka, kalimat munkar itu adalah sesuatu yang diingkari. Sesuatu yang tidak patut begitu. Wa yataladzaduna minhunna muqbilat wa mudbirat wa mustaqiyat. Dan istilahnya bersenang-senang dengan istrinya dengan berbagai macam posisi tadi. Dari muka, belakang, telentang dan sebagainya, semua tata cara dilakukan semua. Falamma qadima al-muhajirun al-Madinah, di saat kemudian muhajirin sampai ke Madinah, tazawwaja rajulun minhum imra'atan minal Anshar. Salah seorang dari muhajirin menikahi wanita Anshar. Fadaba yasna'u biha dhalik. Kemudian tentunya karena dia seorang dari Quraisy ingin melakukan hubungan dengan tata cara yang ma'ruf dari kalangan Quraisy. Sedangkan istrinya adalah orang Anshar yang tidak terbiasa dengan tata cara seperti itu. Fa'ankarathu alaihi, maka sang istri mengingkari perbuatan dia tersebut. Tidak mau diperlakukan seperti itu. Wa qalat, sang istri mengatakan, innama kunna nu'ta ala harf. Kami ini ya sepanjang yang kami ketahui, kami ini selamanya seperti ini ya. Kunna, dahulu diri-diri kami ini nu'ta, didatangi, yakni digauli ala harfin, dalam kondisi atau dalam posisi miring. Fasna dalik, maka lakukan seperti itu. Wa illa fajtanibni, kalau enggak ya sudah, jauhi aku, kata istri dari Anshar. Hatta syari'amuha, hingga kemudian menjadi tersiar, tersebar dan besar perkaranya. Perhatikan ini perkara menunjukkan bahwa perkara masalah ini masalah yang akan sangat sensitif, membawa kepada keharmonisan dan membawa kepada perpecahan hubungan. Kalau sampai ada salah satu pihak yang tidak bisa terpuaskan, ini akan membawa kepada dampak-dampak tersebut. Sehingga mohon diperhatikan dengan seksama. Dan tidak mengapa seseorang berusaha untuk bisa menyenangkan dan memuaskan pasangannya dengan menggunakan dan mengkonsumsi ya ramuan-ramuan herbal yang berkhasiat, yang halal, tidak apa-apa, boleh. Bukan promosi ya, Nana juga tidak jualan itu. Tapi di sini Ana menghimbau memang betul itu. Sesuatu yang sangat-sangat ya, sekali lagi sangat-sangat membawa kepada keharmonisan, kebaikan rumah tangga. Jadi sekali lagi ini ditekankan sekali. Tetapi masalah ya, jangan asal-asalan. Karena berbahaya nanti kalau asal-asalan ya, itu efeknya juga tidak bagus, membawa kepada dampak-dampak negatif pada badan. Kemudian ingin 5 kali misalnya, bahaya, akan bisa apa, melemahkan justru. Efek yang ingin didapatkan adalah keharmonisan, justru malah membawa kepada dampak yang kurang bagus. Jadi ikhwan fitin azakumullah, kita lanjutkan. Setelah tersebar dan tersiar dan menjadi besar perkaranya, fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah berita tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan ayat tadi itu. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dan ini kehebatan para sahabat Nabi. Ya, di saat kemudian ayat turun, selesai masalah sebesar apapun, ya. Langsung selesai seketika itu juga. Dan watina wanita ansor semuanya sami'na wa ta'na. Padahal mereka sudah menjadi satu kebiasaan, enggak pernah digauli dengan cara-cara seperti itu. Tentu sangat, ya, sampai disebut dengan kalimat apa tadi? Ya, syarhan mungkaron, perkara yang mungkar ini. Mereka mungkin jijik ini, tetapi di saat ayat turun, hilang semuanya. Tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan dan menjelaskan, ai muqbilat wa mudbirat wa mustalqiyat. Boleh dengan dari depan, dari belakang, terlentang. Yakni bidzalika maudhi'ul walad. Yakni dengan itu, yakni diinginkan dengannya adalah selama masih di tempat lahirnya anak nantinya. Tempat lahirnya anak tadi itu namanya Mrs. V. Gitu. Baik. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nastaghfiru lahu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.